Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajhi, maka menghalalkan orang yang menghalalkan dikafirkannya orang-orang Jahmiyah dan darah mereka dari sisi ini. Li'anna man radda ayatan min kitabillahi faqad raddal kitaba kullahu. Karena sesungguhnya barang siapa menolak sebuah ayat dari kitabullah, maka sungguh ia telah menolak seluruh Alkitab, yaitu Al-Quran. Wa man radda atharan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqad raddal athara kullahu. Dan barang siapa menolak sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menolak seluruh hadis. Wa huwa kafirun billahil azim, dan ia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Fadamat lahumul muddatu wa wajadu minas sultani ma'unatan ala dhalika. Maka berlalulah beberapa waktu pada orang-orang Jahmiyah dan mereka mendapati dari penguasa bantuan, pertolongan dalam madhab mereka tersebut. Wa wad'u as-saifa was-sawta duna dhalika, dan mereka pun meletakkan pedang dan cambuk dalam rangka menyebarkan madhab mereka. Fadarasa ilmu sunnati wal jama'ati, maka lenyaplah ilmu as-sunnah wal jama'ah. Wa auhanuhuma, dan mereka orang-orang Jahmiyah melemahkan sunnah dan al-jamaah. Wasarata maktumataini, dan jadilah keduanya as-sunnah wal-jamaah tertutupi. Li'idharil bid'i wal-kalami fiha, karena dinampakkannya kebid'ahan-kebid'ahan dan pembicaraan tentang kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Walikathratihim, dan karena banyaknya mereka orang-orang Jahmiyah. Wattakhadhul majalisa wa azharu ra'yahum wa wad'u fihi al-kutuba wa atma'un nasa wa talabu lahumur riyasata, dan mereka pun orang-orang Jahmiyah menyelenggarakan majlis-majlis, menampakkan pendapat mereka, menulis kitab-kitab tentangnya, membuat manusia menginginkan dunia, meminta jabatan bagi mereka. Fakanat fitnatan azimatan, maka fitnah Jahmiyah tatkala itu merupakan fitnah yang besar. Lam yanju minha illa man asamallahu, tidaklah selamat dari fitnah tersebut kecuali orang yang Allah lindungi. Fa'adna maka na yusibur rajula min mujalasatihim an yashukka fi dinihi aw yutabi'ahum aw yaz'uma annahum 'alal haqqi wa la yadri annahu 'alal haqqi aw 'alal batili fasara syakkan. Maka perkara yang paling ringan yang menimpa seseorang disebabkan karena bermajlis dengan mereka orang-orang Jahmiyah adalah ia meragukan agamanya, atau ia mengikuti mereka orang-orang Jahmiyah tersebut, atau ia menyangka bahwasanya mereka orang-orang Jahmiyah berada di atas kebenaran, sementara ia sendiri tidak mengetahui apakah ia berada di atas kebenaran atau kebatilan. Maka jadilah ia ragu. Fahalakal khalqu hatta kana ayyamu Ja'farin alladhi yuqalu lahul mutawakkilu fa'atfa'allahu bihil bid'a wa'adhhar bihil haqqa وأظهر به أهل السنة وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. Maka binasalah para makhluk hingga pada masa kekhalifahan Ja'far yang dikenal dengan Al-Mutawakkil, maka Allah Ta'ala memadamkan dengannya kebid'ahan-kebid'ahan, dan Allah Ta'ala tampakkan dengannya kebenaran, dan Allah Ta'ala tampakkan dengannya Ahlus Sunnah. Dan lisan-lisan mereka pun panjang, yaitu mereka Ahlus Sunnah leluasa menyampaikan manhaj Ahlus Sunnah bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka dan banyaknya Ahlul Bid'ah sampai hari ini, yaitu masa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Warasmu wa a'lamu dalalati qad baqiya qawmun ya'maluna biha wa yada'una ilaiha la mani'a yamna'uhum wa la hajiza yahjuzuhum amma yaquluna wa ya'maluna. Dan simbol serta tanda-tanda kesesatan masih ada kaum yang mengamalkannya dan mendakwahkannya. Tidak ada seorang pun yang menghalangi mereka. Tidak ada pembatas yang menghalangi mereka dari ucapan dan perbuatan mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala yasuku aqwal al-ulama'i fil jahmiyati wa ahkamahum alaihim wa yubayyinu dalalatihim allati rafa'u shi'araha wa ajbarul ummata alaiha wal fitnatu allati ahlaku bihal ummata wal fitnata allati ahlaku bihal ummata. Al-Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan ucapan-ucapan para ulama tentang orang-orang Jahmiyah dan hukum-hukum mereka para ulama terhadap orang-orang Jahmiyah. Dan Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka orang-orang Jahmiyah yang mereka orang-orang Jahmiyah meninggikan syiarnya dan memaksa umat terhadapnya. Dan Mu'allif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan fitnah yang mereka orang-orang Jahmiyah membinasakan dengannya umat ini. Fayaqulu wa qala ba'dul ulama'i minhum Ahmad bin Hanbalin al-Jahmiyu kafirun. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan sebagian ulama di antara mereka Ahmad bin Hanbal mengatakan, orang yang berpemahaman Jahmiyah dia kafir. Ahmad bin Hanbalin wa Ibnul Mubaraki wal Bukhariyu wa Yusuf bin Asbatin wa adadun min a'immati sunnati kaffarul Jahmiyata bisababi ma dzakarahu huna wa bi ba'dihi. Ahmad bin Hanbal, Ibnul Mubarak, Al-Bukhari, Yusuf bin Asbat, dan sejumlah a'immah sunnah, mereka mengkafirkan orang-orang Jahmiyah disebabkan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini dan disebabkan sebagiannya. Di antara ucapan orang-orang Jahmiyah bahwa tidak ada siksa kubur, tidak ada telaga nabi, di hari kiamat nanti tidak ada syafaat, surga dan neraka belum diciptakan, Al-Quran makhluk dan yang lainnya. Hatta inna ba'dahum yukaffiruhum biinkarihim uluwallahi wastiwa'ahu ala arshihi yukaffiruhum bihada. Bahkan sungguh sebagian mereka, para a'immah, mengkafirkan orang-orang Jahmiyah karena orang-orang Jahmiyah mengingkari ketinggian Allah Ta'ala dan beristiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Mereka mengkafirkan orang-orang Jahmiyah dengan sebab ini. Wa yaqulul Bukhariyu nadhartu fi kalamil yahudi wan nasara wal majusi fama ra'aitu adalla fi kufrihim minhum. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku memperhatikan ucapan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan orang-orang Majusi, maka aku tidak mengetahui yang lebih sesat dalam kekafiran mereka daripada orang-orang Jahmiyah. Li'anna al-muslimina wal-yahuda wal-nasara wa hatta ba'd al-wathaniyina mutbiquna ala anna allaha fis samai ala al-arshistawa. Karena kaum muslimin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, bahkan sebagian penyembah berhala bersepakat atas bahwa Allah Ta'ala berada di atas langit, beristiwa di atas arsy. Wa haula'i yaquluna la fauqa wa la tahta wa la yamina wala yasara wala dakhila wala kharija aw yaquluna innahu fi kulli makanin. Sedangkan orang-orang Jahmiyah ini justru mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam ini, tidak pula di luar alam ini. Atau mereka, orang-orang Jahmiyah, mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Lahum qawlani khabithani. Mereka, orang-orang Jahmiyah, memiliki dua pendapat yang buruk. Kullun minhuma akhbathu minal akhari. Masing-masing dari keduanya lebih buruk daripada yang lainnya. Imma an yasifuhu bisifatil ma'dumi au yaj'alunahu halan fi kullil makhluqati bima fiha al-mustaqdharatu wal-mustaqbahatu min hadhihi al-makhluqati. Bisa jadi mereka, orang-orang Jahmiyah, menyifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat sesuatu yang tidak ada wujudnya, atau menjadikan Allah Ta'ala bertempat di dalam seluruh makhluk, termasuk perkara-perkara yang kotor dan perkara-perkara yang buruk dari para makhluk. Lihada kaffarahumus salafu. Karena inilah salaf mengkafirkan mereka orang-orang Jahmiyah. Qala wa qala ba'dul ulama'i minhum Ahmad bin Hanbalin al-Jahmiyu kafirun laisa min ahli al-qiblati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, sebagian ulama termasuk di antara mereka Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang yang berpemahaman Jahmiyah kafir, tidak termasuk di antara kaum muslimin. Yushiru ilal hadithi iftaraqatil yahudu ila 71 firqatan waftaraqatin nasara ila 72 firqatan wasataftariqu hadhihil ummatu ila 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengisyaratkan kepada hadis bahwa orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan, dan orang-orang Nasara akan berpecah belah atau berpecah belah menjadi 72 golongan, dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja. Para sahabat mengatakan, siapa satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu yang menempuh jalan Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Kemudian ikhwani fillah hafizani wa hafizakumullah, dalam paragraf yang setelahnya ini Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala akan menyebutkan sebuah faedah yang sangat berharga. Mohon diperhatikan dengan baik. Min hadhil firaqi al-qadariyatu wal murji'atu wal khawariju wa ghairuhum min ahli dalali. Di antara golongan-golongan ini adalah qadariyah, murji'ah, khawarij, dan selain mereka dari kalangan orang-orang yang sesat. Wa hadhihi hiya usulu ahlil bid'i. Dan golongan-golongan inilah pokok-pokok ahlul bid'ah. Wa thalathu was sab'ina tarji'u ila hadhihi al-arba'il firaqi al-qadariyati al-murji'ati ar-rawafidhi asy-syi'ati wal-khawariji. 73 golongan yang sesat ini kembalinya kepada 4 golongan: Qadariyah, Murji'ah, Syiah Rafidah, dan Khawarij. Inilah faedah yang saya maksud, bahwa 73 golongan yang sesat yang Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa mereka di dalam neraka kembalinya kepada 4 golongan: Al-Qadariyah, Murji'ah, Syiah Rafidah, dan Khawarij. Hadihil arba'u al-firaku hiya usulun lithintaini wassaba'ina firqatan. 4 golongan inilah pokok-pokok dari 72 golongan. In annal khawarija inqasamu ila hawalai 20 firqatan wal murji'ata inqasamu ila hawalai 20 firqatan wal rawafidu inqasamu ila 20 firqatan wa hakadha. Karena orang-orang khawarij terbagi menjadi kurang lebih 20 golongan, orang-orang murji'ah terbagi menjadi kurang lebih 20 golongan, orang-orang syiah rafidah terbagi menjadi kurang lebih 20 golongan, dan demikian seterusnya. Fayasilul majmu'u ya'ni ahla hadihil firaqi ila 72. Maka seluruhnya, yaitu para penganut golongan-golongan yang sesat ini, sampai pada angka 72. Lakin marji'uha hadihil arba'u, akan tetapi kembalinya golongan-golongan tersebut kepada 4 golongan ini. Walam ya'tabiru minhumul jahmiyata waro'au annal jahmiyata kharijatan anithintaini wasaba'ina firqatanil dalati kharijatun anil islami. Dan mereka para ulama tidak menganggap orang-orang Jahmiyah termasuk di antara 72 golongan tersebut, dan mereka para ulama berpandangan bahwa Jahmiyah di luar 72 golongan yang sesat tersebut, di luar dari Islam. Walihada qala laisa min ahlil qiblati. Karena inilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang-orang Jahmiyah tidak termasuk di antara kaum muslimin. Tafaddalu wa barakallahu fikum.